واتخذتموهم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال الإمام سعد رحمه الله: يا قوم، وهي قومك، أرهطي أعز عليكم من الله، apakah kabilahku lebih kalian muliakan dibandingkan Allah? Kaifa tura'uni li'ajri rahti wa la tura'uni lillah fasarahti az alaikum min Allah. Kenapa kalian lebih takut kepadaku karena kabilahku? Kenapa kalian tidak takut kepadaku karena Allah, sehingga kalian hanya takut kepada kabilahku dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kalian meninggalkan aku karena sebab kaumku, kabilahku. Wa tawala tatrukuni azaman li jinabillah. Kalian tidak meninggalkanku bukan karena mengagungkan kebesaran Allah. Antanalu nabiyyu bimusahatin. Qadittaqattum janiballah wa ra'akum zihriya inabattumuh falfakum. Sedangkan kalian sudah mencampakkan, ya, apa yang datang dari Allah kalian campakkan di belakang kalian. Sehingga kalian tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Kalian tidak mau mengagungkan Allah dan Rasulnya. Inna Rabbi bima ta'amaluna mahita. Sungguhnya Rabbku amat sangat mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ay huwa ya'lam jami'a amalikum wa sayazikum biha. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui seluruh amalan-amalan kalian, dan Allah pasti akan mengganjar kalian seluruhnya. Kalian tidak pernah memperhatikan dan kalian tidak khawatir, tidak takut atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi bima ta'amaluna muhit. Ay la yahwa alih min amalikum mithqala dzarrah. Tidak akan samar bagi Allah amalan-amalan kalian sedikit pun, walaupun sebiji dzarrah. Bilal wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Fa sayujazikum ala ma'amiltum atamal jaza. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengganjar pada kalian dengan sempurna, ganjaran yang sempurna. Nah, terhadap apa yang kalian lakukan. الله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.